باب أهل الزكاة ومن لا تدفع له. ada yang membaca? Mustahikuz zakat. Pembahasan ahli zakat di sini adalah mustahikuz zakat. Waman la tunfa'unhu, dan siapa orang yang tidak boleh diserahkan kepadanya zakat. Jadi kalau bab ahli zakat waman tunfa'unhu, ya itu aja intinya. Ahli zakat mustahik kan? Waman tunfa'unhu, dan kepada siapa zakat tadi diserahkan, ya itu juga. Ini bab ahlu zakat wa man la tudfa'u lahu. Ahlu zakat, siapa orang yang berhak untuk mendapatkan zakat, menerima zakat, dan kepada siapa yang zakat itu tidak boleh diberikan. Baik. La tudfa'u zakat illa asbab tamanni allati dakalahu Allah fi qawlihi innal sadaqata lil-fuqara'i wal-masakin wal-'amilin 'alayha wa lam tu'allaqu qulubuhum في سبيل الله ومن السبيل فليقاتل من الله الله عليم حكيم. طيب بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة وبعد. Kita masih pada bab atau kitab zakah, bagian akhir dari kitab ini terkait dengan kitab zakah, bab ahlu zakah wa man la turfa'u lahu, terkait dengan orang yang berhak untuk mendapatkan zakat dan kepada siapa zakat itu tidak boleh diserahkan, atau orang-orang yang tidak boleh menerima zakat. Qala musannif rahimahullahu taala wa nafa'ana bi 'ulumihi wa nafa'al 'amil la tudfa'u az-zakah illa lil asnaf ath-thamaniyah alladziina dzakarahumullahu taala bi qawlihi fi surati at-taubah. Al-ayat 60. Jadi tidak boleh diserahkan zakat kecuali kepada 8 asnaf saja. 8 asnaf saja, 8 kelompok saja yang disebutkan oleh Allah Tabaraka wa Taala dalam surat At-Taubah ayat ke-60. Kemudian di dalam ayat ini Allah berfirman innamas sadaqatu lil fuqara ila akhir ayat. Kalimat innama ini menunjukkan bahwasanya zakat hanya diberikan kepada, atau zakat hanya menjadi hak bagi orang-orang yang disebutkan setelahnya. Ya, tufidul hasr, pembatasan. Artinya tidak boleh memalingkan zakat kepada selain dari salah satu dari 8 kelompok ini. Tidak ada zakat kepada anak yatim, karena tidak ada pembahasan anak yatim dalam ayat ini. Tidak ada zakat kepada janda, ya, dan seterusnya. Orang tua, jompo, misalnya. Tidak ada klausul jompo, janda, yatim, dan semisalnya di dalam ayat ini. Allah berfirman, innamas sadaqatu lil fuqara'i wal masakini wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wal gharimin wa fi sabilillahi wa ibnis sabil faridatan min Allah wallahu alimun hakim. Empat kelompok yang pertama Allah berfirman innamas sadaqatu lil fuqara wal masakin, ay lil masakin, ya, wal 'amilina 'alayha, walil 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum walil mu'allafati qulubuhum. Ini Allah menyebutkan dengan kalimat li, lil fuqara. Ini menunjukkan bahwasanya zakat diserahkan kepada mereka memang dalam statusnya menjadi kepemilikan bagi mereka. Mutlak diberikan kepada mereka secara mutlak. Adapun empat yang berikutnya, wa fir riqabi dan seterusnya, maka ini muqayyad. Allah menyebutkan dengan kalimat fi. Wa fir riqabi ini muqayyad. Artinya zakat tadi diserahkan kepada mereka sebatas atau dibatasi untuk kebutuhan apa yang disebutkan tadi, riqab, kemudian gharim, kemudian fi sabilillah, kemudian ibni sabil. Yang pertama disebutkan oleh Allah di sini adalah al-fuqara wal masakin. Fuqara dan miskin, fakir dan miskin, jika disebutkan secara terpisah, maka yang satu masuk pada cakupan yang lain. Tapi jika disebutkan secara bersamaan, maka maknanya, makna yang dikendaki di sini berbeda. Jika kalau disebutkan secara mutlak fakir, maka masuk dalamnya makna miskin. Jika disebutkan secara mutlak miskin, maka masuk dalamnya makna fakir. Seperti ungkapan iman dan Islam dan ungkapan yang lain dalam bahasa Arab. Adapun fakir di sini adalah yakni seorang yang tidak memiliki pekerjaan atau memiliki pekerjaan namun dia tidak mampu memenuhi kebutuhannya dan kebutuhan orang-orang yang berada di bawah tanggungannya. Kemampuan dia untuk memenuhi kebutuhannya kurang dari setengah dari kebutuhan tersebut. Misalnya seorang membutuhkan 10, kemampuannya hanya 3 atau 4, kurang dari setengahnya, maka ini disebut fakir. Adapun miskin, miskin serupa dengan hal ini, namun kemampuan untuk memenuhi kebutuhannya lebih dari setengah. Dia tidak mampu untuk memenuhi kebutuhannya keseluruhan, dia hanya mampu untuk memenuhi sebagiannya saja, namun tidak penuh seluruhnya, tidak terpenuhi seluruhnya, dan lebih dari setengah. Ini perbedaan fakir dan miskin. Maka di sini kebanyakan fuqaha mengatakan al-fakir asyaddu minal miskin. Al-fakir asyaddu minal miskin. Ini yang pertama, fakir dan miskin. Ingat tadi, dia tidak memiliki pekerjaan atau dia tidak mampu untuk bekerja, atau dia bekerja tapi tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan. Keluar dari sini adalah orang yang memiliki pekerjaan dan mampu untuk memenuhi kebutuhan, tidak masuk dalam hal ini, ya jelas. Yang kedua, orang yang memiliki kemampuan untuk bekerja tetapi dia tidak mau bekerja, maka mereka tidak masuk dalam kategori fakir ataupun miskin. Bahkan mereka tidak masuk dalam kategori orang yang berhak untuk menerima zakat. Yani orang yang memiliki kemampuan untuk bekerja tetapi dia tidak mau bekerja. Bukan tidak mendapatkan pekerjaan. Nah, berbeda lagi nanti. Dia punya kemampuan untuk bekerja dan dia tidak bekerja dengan sebab tidak mendapatkan pekerjaan begini. Akhirnya dia bekerja semelaut, apa saja yang dikerjakannya, orang minta tolong ini dia bantu dan sebagainya. Dan tentunya itu tidak memenuhi kebutuhan. Itu bedanya. Kalau orang yang kuat sanggup bekerja dan dia tidak bekerja karena memang tidak ada pekerjaan baginya, kapanpun dia diminta untuk bekerja apapun dia pasti akan melakukan. Tapi kalau orang yang malas bekerja tadi, ini kalau di kita biasanya orang-orang yang pilih kerja, orang yang seperti ini maka mereka tidak masuk dalam kategori fakir ataupun miskin sekalipun memang tidak punya kebutuhan pemasukan. Nah, orang-orang seperti ini dalam bahasa syariah disebut sebagai apa? Qawiyun muqtasid. Qawiyun muqtasid. Orang yang punya kekuatan, mampu dan berdaya tapi dia tidak Dan orang ini kata Nabi SAW, sedekah itu, zakat itu tidak diberikan kepada al-ghani ataupun qawiyun, tidak diberikan kepada orang yang kaya ataupun orang yang kuat yang mampu bekerja tapi dia tidak bekerja. Kemudian yang ketiga, innamas sadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal 'amilina 'alayha, yakni orang yang ditugaskan untuk mengumpulkan harta zakat tadi. Orang yang ditugaskan untuk mengumpulkan harta zakat, artinya dia petugas khusus dari pemerintah untuk mengumpulkan harta zakat dari muzakki. Dia yang menghitungnya, dia yang memberikan bimbingan dalam hal penghitungan. Kadang kebanyakan orang tidak paham bagaimana menghitung zakat. Makanya tugasnya, tugas amil. Jadi amil itu bukan cuma duduk di balik meja, kemudian orang datang ngantar orang. Wah, tidak masuk dalam amil yang berhak untuk zakat ini, atau tidak masuk dalam kategori amil ini, orang yang hanya ngitung saja. Datang uang kepada dia, ini uang zakat, terus dia hitung. Atau ini harta zakat, tidak masuk. Tapi memang dia bertugas mendatangi orang-orang yang wajib untuk menggunakan zakat tadi. Ini amil di sini. Nah, dia digaji, gajinya tadi diambil dari zakat. Dengan upah misal, ya orang yang bertugas seperti itu layaknya diberi gaji berapa. Nah, jumlah ini tadi diambil dari harta zakat. Tapi kalau dia sudah digaji oleh pemerintah secara khusus, maka dia tidak ambil lagi dari zakat tadi. Jadi wal'amilina. Kemudian al-mu'allaf wal-mu'allafati qulubuhum. Mu'allaf itu ada dua. Ada dua bentuk. Orang kafir yang diharapkan dia untuk masuk Islam, atau yang dikhawatirkan keburukannya atas kaum muslimin. Maka pada masa Nabi mereka diberi zakat, diberi harta dari zakat. Atau sebagian mengatakan tidak dari zakat tapi dari baitul mal. Ini yang pertama. Yang kedua, muslim. Seorang muslim yang dia baru menerima Islam dan keimanannya atau keislamannya masih goncang. Ini bentuk pertama dari yang muslim. Yang muslim ini ada beberapa bentuk. Kemudian termasuk juga orang-orang yang berada di perbatasan. Muslim-muslim yang berada di perbatasan. Perbatasan negara Islam. Yang berbatasan dengan negara kafir. Nah, kalau yang pertama tadi mereka diberikan zakat untuk membantu mengokohkan mereka dengan Islam. Yang baru masuk Islam ya. Bukan orang yang sudah 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun masuk Islam dibilang mu'allaf juga. Enggak. Ini yang baru. Nah, kemudian yang kedua adalah orang yang berada di perbatasan. Yang keberadaan mereka di perbatasan tadi diharapkan kebaikannya untuk yang menjaga perbatasan tadi. Karena kalau mereka semuanya eksodus dari perbatasan, pindah ke pusat pemerintahan, perbatasan yang kosong, dicaplok orang-orang kafir kan. Nah, itu. Ketimbang mereka, dan untuk mengantarkan misalnya gaji kepada mereka secara khusus itu butuh lagi tenaga. Nah, daripada harus mengantarkan dari pusat pemerintahan, potensi zakat wilayah mereka saja diserahkan kepada mereka sebagian. Itu bisa. Nah, untuk yang kelompok kedua, sebagian mengatakan mereka masih diberikan zakat. Orang kafir yang nampak kecenderungannya pada Islam, dia belum Islam, dia kafir. Itu satu. Sebagian ulama mengatakan mereka masih diberikan zakat untuk menarik hati mereka, maka mu'allaf, untuk melunakkan hati mereka, litaklifil qulub. Yang kedua tadi, orang kafir yang dikhawatirkan keburukannya atas Islam. Sebagian ulama mengatakan terkait dengan mereka ini adalah hanya berlaku pada masa Nabi SAW. Dengan alasan apa? Pada masa sahabat, setelah masa Nabi, mereka ini tidak diberi sama sekali. Untuk yang kedua ini, mereka tidak memberi. Seperti kata Umar, man sya'a fal yu'min wa man sya'a fal yakfur. Siapa yang mau masuk Islam, silakan dia masuk Islam. Kalau dia mau tetap kafir, tetap kafir, terserah. Kita perangi gitu. Selesai masalah. Berani mengganggu Islam, berani mengganggu wilayah Islam, mengganggu kaum muslimin, kita perangi saja. Enggak perlu lagi diberikan zakat supaya udahlah nih. Nih saya kasih kambing sekian ekor, jangan ganggu kaum muslimin ya. Enggak perlu. Berani ganggu kaum muslimin, kita perangi saja. Ya, sebagian orang mengatakan ini khusus pada masa Nabi saja. Adapun masa setelahnya, apalagi pada hari ini tidak tidak dibutuhkan. Apalagi status mereka kafir, mereka tidak, pada asalnya mereka tidak berhak untuk menerima zakat. Kemudian fi riqab. Riqab yang ini mukatab. Budak mukatab. Budak yang membeli dirinya sendiri pada tuannya, yang ingin merdeka. Ini riqab. Nah, seperti tadi, ini diberikan kepadanya sebagian dari harta zakat untuk kebutuhan memerdekakan diri. Ini riqab. Adapun fakir dan miskin tadi, dia diberikan kebutuhan untuk memenuhi kebutuhannya dan kebutuhan orang-orang yang berada di bawah tanggungan selama normalnya dulu itu hitungannya setahun. Kalau ternyata dengan harta zakat yang diserahkan tadi sebagiannya dia kelola kemudian dia mendapatkan keuntungan dari situ, maka itu terserah, itu boleh, itu tidak masalah. Adapun yang empat yang kedua, empat asnaf yang terakhir ini kebutuhan untuk ini saja. Fi riqab, maka ini terbatas untuk riqabnya saja. Raqabah. Wal gharimin, sama. Gharim ini ada dua bentuk. Yang pertama, orang yang berhutang untuk dirinya sendiri karena kebutuhannya. Orang yang berhutang untuk dirinya sendiri karena kebutuhannya. Nah, tidak masuk di sini orang yang memang hobinya berhutang. Butuh enggak butuh, berhutang saja. Kayak di kita kan banyak orang yang gampang sekali berhutang, kan? Dia punya pekerjaan cukup untuk kebutuhannya, rumahnya ngontrak. Wah, hutanglah berhutang untuk beli rumah dengan cara KPR misalnya, kredit. Akhirnya dia punya tanggungan hutang, kan? Nah, orang seperti ini asalnya tidak diberikan. Karena untuk memiliki rumah dalam kepemilikan sendiri itu tidak ada kewajiban. Toh tanpa dia memilikinya, enggak punya sertifikat hak milik sebagainya, dia bertempat tinggal. Dan dia cukup untuk memenuhi kebutuhannya tadi. Dalam artian untuk kebutuhan makan, minum, dan sewa rumahnya, dan seterusnya. Cukup kan? Berarti orang ini tidak masuk dalam kategori fakir ataupun miskin. Nah, kemudian dia berutang. Berarti dia memiskinkan dirinya sendiri. Ini hobi ini sepertinya. Atau udah seperti itu nanti kredit lagi mobil. Tapi herannya gak pernah dia berpikir berhutang untuk naik haji gitu ya. Walaupun kita tidak menyarankan untuk berhutang naik haji. Ini pola pikir kebanyakan kita yang lebih mendahulukan dunia. Gampang saya. Bahkan ada yang berhutang untuk beli baju. Padahal saya yakin dia punya baju di rumahnya banyak. Tapi memang hobinya saja berhutang. Nah, orang seperti ini tidak masuk. Karena hutangnya tadi bukan untuk hajatnya sebenarnya. Tapi untuk kebutuhan tambahan. Untuk kebutuhan tambahan. Bahkan bukan sekedar sekunder kadang. Tapi kebutuhan tersiernya. Ini tidak masuk. Kemudian yang kedua adalah orang yang mendamaikan dua pihak. Dan dalam proses mendamaikan dua pihak ini, dia menanggung beban. Biaya sebagainya. Misal ada dua pihak yang bersengketa akhirnya. Bagaimana dia memediasinya? Akhirnya ya sudahlah, persengketaan karena saya yang ini jadi tanggungan saya. Gharib. Jadi dia berhutang dengan sebab dia mendamaikan dua pihak dari kaum muslimin yang bersengketa. Nah, orang yang seperti ini pada asalnya dia tidak perlu untuk mengambil hartanya sendiri kan? Untuk mendamaikan dua orang tadi kan pada asal tidak perlu. Nah, makanya dalam kasus yang kedua ini, ya dia dapat mengambil dari Baitul Mal. Bagaimana pemerintah penguasa nanti mana, apakah ngambil dari Baitul Mal, harta Baitul Mal secara umum atau dari zakat? Itu boleh. Dia ambil dari bagian zakat untuk memenuhi tadi. kebutuhan untuk mendamaikan dua pihak tadi. Kemudian yang ketujuh sudah. Wa fi sabilillah. Mutabadir fil adhan, ketika disebutkan fi sabilillah yang dimaksud apa? Jihad. Jihad, berperang di jalan Allah. Maka ini yang dipegang oleh kebanyakan ulama atau jumhur ulama berpegang dengan ini. Maksudnya kebutuhan jihad. Jadi seorang yang berjihad di jalan Allah, dia diberikan dari bagian zakat untuk kebutuhan dirinya dan kebutuhan orang-orang yang berada di bawah tanggungannya, selama dia berpergian dalam jihad tadi. Selama dia berpergian dalam jihad tadi sampai dia kembali. Terlepas dia kaya ataupun miskin. Terlepas dia kaya ataupun miskin, dia dapat, karena dia bagian dari mujahid tadi yang diutus untuk berperang. Untuk kebutuhan dia dan kebutuhan orang-orang yang ditinggalkan yang berada di bawah tanggungannya. Ini wa fi sabilillah. Kecuali jika mujahid tadi diberi gaji dari Baitul Mal. Kecuali jika mujahid tadi diberi gaji dari Baitul Mal, maka itu sudah cukup. Tentunya gaji untuk kebutuhan dia dan kebutuhan orang yang ditinggalkan. Jadi tidak perlu dalam hal ini ada dua pos pemasukan bagi orang seperti ini. Ya, tidak perlu ada dua pos. Amil ataupun mujahid. Hanya para sebagian ulama mengatakan juga bagi mereka yang sibuk dengan ilmu dan kesulitan dalam memenuhi kebutuhannya, waktunya untuk kasab itu tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhannya. Bukan mereka orang yang berpangku tangan, tidak. Mereka ada usaha tapi tidak sanggup untuk memenuhi kebutuhan pokoknya. Kebutuhan dia pribadi dan kebutuhan orang-orang yang berada di bawah tanggungannya. Nah, sebagian ulama mengatakan bagi mereka pun boleh diambil dari zakat tadi, masuk dalam asnaf fisabilillah. Masuk dalam asnaf fisabilillah. Atau sebagian lain mengatakan tidak perlu dimasukkan dalam asnaf fisabilillah, tapi masuk dalam asnaf fakir atau miskin. Karena dipersyaratkan mereka tidak memiliki kemampuan. Adapun fisabilillah yang secara asalnya tidak peduli apakah dia kaya ataupun miskin, dia diberikan dari harta zakat. Kecuali kalau sudah digaji dari Baitul Mal. Wa fi sabil fariidatan minallahi wa Allahu 'alimun hakim. Yang tadi ya, saya katakan jumhur mengatakan fi sabilillah itu terbatas pada mujahid saja. Tapi sebagian mengatakan seperti yang saya katakan terakhir. Kemudian ibnu sabil, yang dimaksud dengan ibnu sabil tadi adalah orang yang berada dalam safar dan dia kehabisan bekal. Sulit, dia tidak mampu untuk kembali ke negerinya karena kehabisan bekal tadi. Maka dia diberikan dari zakat untuk kebutuhan dia kembali ke negerinya tadi. Nah, itu ibnu sabil. Kalau kita sekarang ini ibnu sabil kan nih? Baik, sampai di sini. Lanjutkan. Hadis Mu'az ini kelengkapan apa? Ada yang tahu kelengkapannya? Hadis Mu'az? Ya Mu'az, innaka ta'ti qauman min ahlil kitab. Sesungguhnya engkau akan mendatangi satu kaum dari ahli kitab. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mengutus Mu'az ke mana? Ke Yaman. Muaz diutus sendirian atau ada temannya? Sendirian. Sendirian. Maka Nabi mengatakan innaka ta'ti qauman min ahli kitab. Sungguhnya engkau akan mendatangi satu kaum dari ahli kitab. Yaman ketika itu orang-orang Nasrani, bukan Yahudi ya, Nasrani. Fatakun awwaluman, hendaklah yang pertama sekali, awal ma tad'u ilaihim, yang kau serukan kepada mereka pertama kali adalah syahadat la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Yang pertama kali apa ini? Akidah. Pelajaran yang pertama hadis ahad berfaedah ilmu selama dia sahih dan dia diamalkan hatta dalam masalah akidah, apalagi dalam masalah di bawahnya selain dari akidah. Karena Nabi mengutus Muaz ke Yaman sendirian, enggak ada temannya. Tidak ada hujah bagi ahlu Yaman untuk mengatakan engkau harus mendatangkan saksi bahwasanya Nabi memerintahkan engkau untuk menyampaikan itu. Enggak ada. Karena Muaz orang yang sikoh dalam hal ini. Ya utusannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pelajaran yang kedua dari hadis ini adalah hendaknya setiap dai memiliki perhatian yang besar dalam masalah akidah. Dalam masalah akidah, terkait masalah akidah. Porsi dakwah mereka yang besar adalah akidah tanpa mengenyampingkan perkara-perkara yang lain. Tanpa mengenyampingkan perkara yang lain. Keliru ada seorang dai mengatakan, kita sibukkan dengan akidah, masalah adab kan kita tahu semuanya. Ini berarti mengenyampingkan permasalahan adab. Padahal kalau kita bahas masalah akidah lebih besar, dia akan mencakup semuanya. Dan sejatinya seorang yang bertauhid pada Allah dengan tauhid yang benar adalah seorang yang paling baik adabnya. Ya kan? Makanya Nabi mengatakan ini nama buah sunnah utam bima makarimul akhlak. Sesungguhnya aku diutus hanya untuk menyempurnakan akhlak yang baik. Ya, masuk di dalamnya adalah tauhid. Masuk di dalamnya dalam masalah kita ibadah, dalam masalah kita ittiba kepada Rasulullah, termasuk dalamnya masalah muamalah kita, suluk kita dan seterusnya. Ya, memang porsi besarnya adalah tauhid tanpa mengenyampingkan perkara yang lain. Apalagi setelah masa tanzil, setelah masa syariat ini sempurna. Jadi keliru kalau ada orang dai yang mendikotomikan hal ini, atau bukan dikotomi lagi, mungkin trikotomi dan sebagainya, ada berapa dipecah-pecah berapa banyak nih. Akidah, ibadah sendiri lagi dan seterusnya. Nah ini kerusakan. Ini istitrat dari ini. Nah, terkait dengan pembahasan kita tadi, tidak boleh membatasi zakat kepada salah satu dari 8 asnaf ini. Terlebih ketika asnaf yang selainnya itu tidak ada. Misal dibatasi kepada fakir miskin saja. Terlebih ketika tidak adanya gharim, tidak adanya siapa? Fisabilillah, tidak ada fisabil seterusnya. Prinsipnya zakat harus disalurkan kepada yang berhak. Nah, yang ada siapa? Dan yang paling membutuhkan ketika itu siapa? Misal ketika amil sudah digaji dari kas negara, dari Baitul Mal, maka mereka tidak perlu diambil dari zakat. Apa yang menjadi jatah mereka diserahkan kepada siapa? Boleh diserahkan kepada fakir miskin misalnya. Dan terlebih ketika dalam kasus fakir miskinnya dalam jumlah yang banyak. Dan begitu seterusnya. Dan syahid dari hadis ini adalah sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, tukhadhu min aghniyaihim wa taruddu ila fuqara'ihim. Nabi hanya mengatakan fuqara saja. Tidak menyebut yang lain. Wallahu a'lam. Baik. Tadi sudah disebutkan, tidak boleh zakat itu diserahkan kepada orang kaya dan kepada orang yang mampu untuk berusaha dan mampu memenuhi kebutuhannya, atau mampu untuk berusaha tapi enggan rusa. Jadi tidak diberikan. Seperti datang harta zakat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian ada orang yang meminta, dua orang yang meminta kepada Nabi dari zakat tadi. Lalu Nabi memperhatikan kedua orang ini. Dan Nabi mengatakan, "In syi'tuma, jika kamu berdua mau, maka saya akan berikan kepada kalian berdua. Jika kalian mau, saya akan berikan. Tetapi ingat," kata Nabi, "wala tahillul zakah," tapi zakat itu tidak halal, "li ghaniyyin wala qawiyyin muktasab." Wala qawiyyin muktasab. Jadi orang yang qawi tadi disyaratkan dia muktasaban. Karena ada orang yang badannya kuat tetapi dia tidak mampu untuk iktisab, untuk berusaha. Misal dia tidak punya keahlian untuk berusaha, tidak punya keahlian untuk berdagang. Apalagi pada masa itu profesi terbatas kan, profesi terbatas. Dagang misalnya, dagang atau cari kayu bakar. Cari kayu bakar berapalah? Kan usaha-usaha atau profesi yang memang diperhitungkan mampu untuk memenuhi kebutuhan, dagang, petani kan gitu pada masa-masa itu. Atau sebab-sebab yang lain, dia tidak mampu untuk mengembangkan harta dalam bentuk berdagang, atau dia tidak memiliki keahlian di bidang-bidang yang lain juga, seterusnya. Walaupun dia kuat, tetapi yang jelas di sini karena ketidakmampuannya, tidak, dia juga tidak mampu untuk memenuhi kebutuhannya, maka orang ini masuk dalam kategori fakir atau miskin tadi, bukan qawi muktasab. Yang tidak boleh itu qawiyyun muktasab. Terus ini jelas ya, sebagian ulama mengatakan Banu Muthalib pun masuk dalam Banu Hashim. Banu Muthalib pun masuk dalam Banu Hashim. Terus wa mawalihim, ini hanya seperti yang dikatakan oleh Asy-Syafi'i dan yang lainnya, ini hanya maula Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan yang dekat dengan Nabi pada masa itu. Adapun pada masa sekarang ini, mawali mereka tidak masuk dalam kategori yang dilarang. Terus, apalagi pada masa sekarang enggak ada mawali di sini kita. Wallahu a'lam ya, kita enggak tahu dia pada yang lain. Terus. Nabi alaihi nafaqatuhu, nafaqatuhu waqta jarayaniha. Waqta jarayaniha atau hal jarayaniha. Dan tidak boleh zakat tadi kepada orang-orang yang berada di bawah tanggungannya. Ini seorang muzaki menyerahkan zakatnya kepada orang yang dia punya kewajiban untuk memenuhi kebutuhannya. Nah, ini tidak boleh. Tapi kalau orang lain yang menyerahkan, orang lain menyerahkan, boleh saja. Nah, ini muzakinya. Dia punya kewajiban zakat ini dari hartanya. Nah, dia lihat ada kerabatnya yang fakir atau miskin, dia serahkan kepada kerabatnya tadi. Ternyata seharusnya dia wajib untuk memenuhi kebutuhan kerabatnya tadi. Maka dalam kasus ini tidak boleh. Kalau dia serahkan, zakatnya tidak dianggap, karena bagian dari kewajibannya. Tapi kalau itu bukan bagian dari tanggungannya, maka itu boleh. Kerabatnya tapi bukan bagian dari tanggungannya. Misalnya begini, seorang punya anak, seorang juga punya siapa? Saudara. Apa yang dia usahakan cukup untuk memenuhi kebutuhannya, kebutuhan keluarganya termasuk kebutuhan anaknya tadi. Dalam kasus seperti ini, dia boleh menyerahkan zakat kepada saudaranya. Karena saudaranya tidak berada di bawah kewajibannya. Tapi ketika seorang tidak punya anak, maka saudaranya berada di bawah tanggungannya, bawah kewajibannya. Nah, dalam kasus yang kedua ini, dia tidak boleh menyerahkan zakat kepada saudaranya tadi. Maka tidak boleh seorang anak menyerahkan zakat kepada orang tuanya. Ada sih, nggak apa-apa lah, asal jangan kita yang mati kan. Asal jangan kita yang mati di sini, apalagi hati kita yang mati. Seorang anak menyerahkan zakat kepada orang tuanya. Karena orang tua yang miskin itu menjadi kewajiban anak untuk menanggungnya. Untuk menanggungnya. Demikian juga anak yang berada di bawah kewajiban tanggungan orang tuanya, tidak boleh orang tua memberikan zakat kepada anaknya tadi. Nah, itu. Kecuali kalau anaknya sudah sendirian dan seterusnya. Ini begitu. Masyaallah. Yang terpisah mereka. Orang tuanya yang orang tuanya untuk memenuhi kebutuhan mereka sendiri, ya, anaknya pun sudah memenuhi kebutuhannya sendiri dan tidak berada di bawah kewajiban orang tuanya lagi. Terus walaupun kafir jelas ya. Adapun sedekah tatawu, sedekah-sedekah yang lain selain zakat, maka dia boleh untuk diserahkan kepada orang-orang tadi, kepada siapa saja. Hanya harus difahami yang dinamakan sedekah pemberian kepada orang yang membutuhkan. Artinya yang memberi itu memiliki kelebihan, sementara yang diberi memiliki kekurangan yang harus ditutupi. Itu yang namanya sedekah. Sedekah ke orang kaya ada enggak? Enggak ada sedekah ke orang kaya, tapi yang ada hadiah. Hibah bisa kemana saja, dalam bentuk apa saja. Ya. Tapi kalau sudah diungkap dengan ungkapan khusus sedekah, maka kepada orang yang membutuhkan, atau bahasa kita apa, miskin lah, katakan begitu. Terus benar ini bila makanan anfa'an aman al-khasan bahaya akmal. Nah, ketika orang tadi memang lebih membutuhkan, mana yang lebih membutuhkan, dia lebih baik, lebih diutamakan untuk diberi. Terus para Nabi sallallahu alaihi wasallam mansa'a amwaluhu takatturan fa inna ma yas'alu jamrah fa yastaqilla aw yastaqdir. Allah muslim. Apa maksud hadis ini coba? Nabi sallallahu alaihi wasallam mansa'a an-nas, mengatakan mansa'a an-nas amwaluhu takatturan. Ini kan minta berarti orang rakus ya. Minta harta manusia bukan karena dia butuh, tapi karena pengen banyak-banyakan hartanya. Kerjanya minta-minta. Apa kata Nabi? So dia fa'in namanya selalu jamran. Nah, dia minta siksa. Falyas takil awliyas taksir. Hadis ini diriwayatkan oleh Muslim. Ini orang yang dia sudah memiliki apa yang memang cukup bagi dia, tapi dia tetap meminta, itu yang dimaksud dengan takatsuran. Fa inna ma yas'alu jamran, jamun nar, seperti dia makan, seolah-olah seperti dia makan bara neraka. Dalam hadis yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tazalu mas'alata birrajuli hatta ya'ti yawm al-qiyamah wa laysa 'ala wajhi muz'atan lah. Ya, orang yang terus-menerus kerjanya memang meminta-minta saja dan dia tidak butuh untuk meminta sebenarnya. Tapi kerjanya tetap meminta, maka dia datang pada hari kiamat dalam keadaan pipinya tanpa daging. Pipinya tanpa daging. Jadi aibnya dinampakkan pada manusia. Terus majatan al-imani anda boleh musyrikin. Walasailin fakhudhu. Amala faladut ya'ru nafsat. Ketika itu Nabi SAW memberikan bagian dari harta rampasan perang. Lalu Umar, ya Rasulullah, berikan saja kepada orang yang lebih butuh daripada saya. Ya, Nabi SAW mengatakan kepada Umar, apa yang datang kepadamu dari harta, baik itu berupa sedekah, hadiah, termasuk ya sedekah wajib misalnya, dan memang dalam kondisi dia layak, dia masuk dari salah satu dari 8 asnaf tadi, walaupun dia menurut dia mungkin saya tidak penting-penting banget, tidak butuh-butuh banget gitu, ambil saja kalau tanpa meminta dan seterusnya. Tapi jangan menjadi orang yang mencari-cari, meminta-minta, mengharap-harap. Wala tattabi'u nafsak. Jangan jadi orang yang berharap-harap. Tapi kalau diberikan, ambil saja. Kalau kita memang betul-betul tidak membutuhkannya, maka kitalah yang akan melanjutkan perjalanan harta tadi. Terserah kita mau serahkan ke siapa. Ya, ambil, kita diberikan ini. Walaupun kita tidak butuh-butuh banget, ataupun memang tidak butuh sama sekali, ambil saja. Kalau memang itu tanpa kita minta, datang saja, ada orang ngasih. Nah, karena kita melihat kita tidak butuh sama sekali dengan harta ini, biar tangan kita sendiri yang melanjutkan harta ini kepada siapa yang menurut kita butuh, bukan ditolak. Paham? Baik. Kita langsung kitab siyam, semoga bisa selesai ya dalam satu jam kurang. Ayo. Kitab siyam. Al-Sufihi qawlu ta'ala, يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. Sempurnakan ayatnya. Kalau ada ayat seperti ini, sempurnakan itu lebih baik. Terus 183 sampai 187 itu. Baik, lanjut. Terus siam Ramadan ala kulli muslimin balighin qawlan ala sawm gitu. Oke. Ada sih enggak ada. Baik. Wajib siam Ramadan ala kulli muslim baligh aqil. Maka tidak ada kewajiban bagi kafir, walaupun kebanyakan ulama mengatakan orang kafir pun akan dipertanyakan terkait dengan mereka meninggalkan kewajiban. Kemudian baligh, dewasa. Dewasa, tidak ada kewajiban puasa bagi sobi, tetapi sobi dilatih untuk berpuasa. Ini sobi dilatih untuk berpuasa. Maka anak-anak para sahabat itu, mereka dilatih untuk puasa. Ketika mereka ingat untuk makan, mereka bikinkan mainan sehingga anak tadi lupa. Ini para sahabat. Akil, tidak ada kewajiban puasa bagi orang-orang yang gila, majnun. Walaupun bagi orang yang majnun ini, bagi orang yang gila ini, dia jika dia sembuh dari kegilaannya, atau bagi orang yang mughma alaihi, orang yang pingsan, sembuh dari pingsannya, dia wajib mengganti puasa tadi. Puasa di sini puasa Ramadan maksudnya. Kemudian qadir ala shaumihi. Qadir ala shaum. Mampu untuk melakukan puasa. Artinya dia sehat dan seterusnya. Kalau dia dalam keadaan sakit dan sakitnya dengan zon yang ghalib tidak mungkin sembuh, kalaupun sembuh tetap saja badannya lemah untuk puasa, maka dia cukup dengan fidyah. Tapi kalau memang diharapkan sembuhnya, maka dia dengan ganti. Jadi diganti ketika dia sehat. Terus bila ya tihilali au ikmali sya'bana thalathina yawman. Qala sallallahu alaihi wasallam, idza ra'aytumuhu fasawmu, idza ra'aytumuhu fasawmu, wa idza ra'aytumuhu fasawmu, fa in huwa 'alaykum faqduruhu, faqduruhu tafakun alaihi. Terus fi lahdin faqduru lahu 30, fi lahdin fa'kmilu 'iddat sya'bana 30. Rawahu Bukhari. Wa fi lafzin wa fi lafzin wa fi lafzin, seluruh lafaz, perbedaan lafaz dalam beberapa riwayat ini menafsirkan makna faqduru lahu. Ya. Menafsirkan makna faqduru lahu. Makanya Ali bin Madini mengatakan orang tidak akan paham hadis sampai dia mengumpulkan 40. Ini 40 jalur hadis tadi. Dia enggak akan paham satu hadis sampai dia mengumpulkan 40. Artinya dia mengumpulkan jalur-jalur hadis dengan beragam redaksi tadi. Kalau hadis ini hanya dilihat faqduru lahu, orang berhujah dengan hadis ini, oh ini hisab. Tapi lihat lafaz hadis yang lain, fa'akmilu 'iddatu Syaban salasin. Ini yang dimaksud dengan fakduru lahu. Karena dalam riwayat yang lain fakduru lahu salasin. Ya, paham? Jadi bukan hisab dengan ru'yah, tapi kalau tidak mampu diru'yah dengan sebab mendung dan sebagainya, maka sempurnakan perhitungan bulan Syakban selama jumlahnya 30 hari. 30 hari. Berarti ru'yah itu hari ke? Hari ke-29, jangan hari ke-28. Hari ke-29, karena bulan itu 29 atau 30. Dilihat pada hari 29, kalau tidak terlihat hilal dengan sebab mendung dan sebagainya, maka hitung bulan Syaban menjadi 30. Demikian juga Ramadan untuk melihat hilal Syawal. Demikian juga Zulqa'idah untuk melihat hilal Zulhijjah. Untuk melihat hilal Zulhijjah disempurnakan bulan Zulqa'idah. Atau untuk melihat hilal Syawal disempurnakan bulan Ramadannya. Untuk melihat hilal Ramadan disempurnakan perhitungan bulan Syabannya 30. Nah, ini yang wajib. Dan ada orang melihat hilal atau mengaku melihat hilal, namun dia datang kepada penguasa dan kesaksiannya ditolak. Kesaksian ditolak. Maka kaum muslimin berpuasa dengan keputusan penguasanya, bukan ikut-ikutan temannya yang ngakunya melihat hilal. Adapun terkait dengan orang yang melihat hilal ini, sebagian ulama mengatakan dia berpuasa sendirinya, sebagian lagi mengatakan dia berpuasa mengikuti keputusan pemimpin. Allah. Terus. Diruyati adilin. Diruyati adilin dihilali. Diruyati adilin. Wa yusallu bi ru'yati al-'adli li hilalihi. Baqiyati syuhuri illa 'adlan. Saksi untuk hilal ini. Wa yusallu bi ru'yati adlin li hilalihi. Ya, ini satu orang saja cukup. Jika dia memang dianggap sebagai seorang yang adil. Wala yukbalu fi baqiyati syuhur. Syuhur atau syuhud? Syuhur. Illa adlan. Yani fi baqiyati syuhur berarti untuk hilal Syawal itu harus dua orang. Dua orang saksi. Tapi kalau hilal Ramadan cukup satu di sini. Baik. Tabiyyatun niyat, yakni orang menetapkan niat untuk berpuasa sebelum fajar untuk siam fardu. Adapun siam atau saum nafilah, maka boleh jika dia bangun dalam keadaan belum mengkonsumsi apapun, walaupun matahari sudah terbit, lalu dia berniat untuk berpuasa dengan batas sebelum zawal, yakni sebelum zuhur. Terus. Baik, minan nahar sebelum zuhur tadi, sebelum zawal. Terus. Innal ladzi yataraddadu yataraddadu bisaitis qaumi wal musafiru lahum al-fitru was-siyam. Baik. Wal maridu ladzi yataraddadu bis-shaum wal musafir. Bagi orang ini tadi, lihat kondisinya. Kalau dia mampu berpuasa dalam keadaan dia sakit atau dalam keadaan dia safar tadi, maka dia boleh berpuasa, boleh juga berbuka. Dengan catatan dia ganti pada keadaan dia lapang, dia sehat atau dia sudah mukim. Tetapi kalau dia lebih baik untuk puasa, kalau memang tidak memudaratkan puasanya. Tapi kalau dengan puasa memudaratkan dirinya atau penyakitnya malah bertambah panjang, bertambah lama, bertambah parah, atau dalam keadaan safar dia makin bertambah lemah dan membahayakan nyawanya, maka lebih baik dia untuk tidak berpuasa. Baik. Baik, ini jelas ya. Perempuan yang haid dan nifas, haram berpuasa dan mereka harus qadha setelah selesai masanya. Al-hamid wal-murdi ila al-fatah wa'ala-wa'ala-wa'ala-wa'ala wa'ala-wa'ala wa'ala-wa'ala-wa'ala ini yang kebanyakan jumhur muslimin. Perempuan yang hamil ataupun yang menyusui, jika dia khawatir terhadap anaknya, bukan terhadap dirinya, maka dia berbuka, setelah itu dia qadha dan dia fidyah. Setelah itu dia qadha dan dia fidyah. Dikibari awal marobin awal yunja buluhu. Painahu yutainu arnikul riyawin miskinah. Bentar, kita terkait dengan yang hamil tadi. Syekh Jibril mengatakan faiza khafat alhamil ala janini, ala janiniha. Jika seorang atau perempuan yang hamil khawatir terhadap janinnya, matalan anaha idza lam takul tadarrur janin, jika dia tidak makan maka berbahaya bagi janin. Khafatul murdi ala radhi'iha, atau seorang yang menyusui, perempuan yang menyusui khawatir terkait terhadap anak yang disusuinya. Misalnya idza lam ta'kul fa innahu yuqalil zaban, akan sedikit air susunya. Fa yahiquhu al-ju', jadi anaknya kelaparan. Fa innahuma, kedua orang ini tadi dia berbuka. Wa alaihima qadha, dan wajib bagi keduanya untuk qadha dari apa yang dia tinggalkan dari puasanya dan memberi makan setiap hari yang dia tinggalkan pada orang miskin. Wa amma idza lam takhaf al-murdi ala waladiha, tapi jika seorang perempuan yang menyusui tadi tidak khawatir atas anaknya. Dan seterusnya ada perkataan Syekh, maka dia tidak berbuka. Dan jika keduanya, yang murdi ataupun yang hamil tadi, khawatir atas dirinya dan diri janin atau diri anak yang disusuinya, maka dia berbuka dan dia mengqadha dan tidak ada fidyah, tidak ada it'am. Kalau khawatir atas dirinya dan atas janin, tapi kalau khawatir atas janin saja, maka qadha dan memberi makan. Kalau dia khawatir atas janin, dan dia tidak khawatir atas janin dan tidak khawatir atas dirinya, maka wajib puasa. Baik. Ini yang dipegang oleh kebanyakan jumhur. Wallahu a'lam. Sebagian ulama mengatakan qadha cukup tanpa it'am. Orang yang terhalang untuk puasa karena sebab dia tua atau sakit yang tidak diharapkan kesembuhannya, la yurja barauhu, mereka ini fidyah saja. Terus orang yang sengaja berbuka, maka baginya qadha saja. Jika karena keperluan di akhlin atau bisyurbin atau qaidin andan atau hajja jamaah jamaahin atau imna'in bimumkin mubasyarah. Baik, ini jika dia berbuka dengan dia makan atau minum atau muntah secara sengaja atau ijamah. Ini Syekh di sini memandang bahwasanya hijamah membatalkan puasa dengan hadis Nabi SAW, aftarul hajim wal mahjum, hadis yang diriwayatkan oleh ahlus sunan dan diriwayatkan dari sejumlah sahabat, bahkan ada yang mengatakan ini mutawatir. Kalau seandainya jalur-jalurnya tidak seluruhnya selamat, tidak ada yang baik. Akan tapi ini hadis ini ya jalur-jalur saling menguatkan. Dan riwayat yang lain bahwasanya Nabi berpuasa dan beliau dibekam. Maka sebagian ulama mengatakan tidak membatalkan puasa. Falhasil dalam masalah ini, bekam itu membatalkan puasa atau tidak, ini khilaf yang muktabar. hilaf yang besar. Tetapi yang dipegang oleh jumhur orang yang berbekam ataupun yang dibekam, kenapa yang dibekam juga masuk dalam pembahasan ini? Karena bekam pada masa dulu itu disedot, bukan disedot manual, bukan disedot pakai alat, pakai tanduk terus disedot. Sekarang kan kita pakai alat, berarti yang membekam nggak masuk dalam kategori itu hari ini. Ya, tapi yang dibekam masih masuk. Nah, Imam Ahmad atau Mazhab Ahmad yang berbekam ataupun yang dibekam dalam kondisi yang berbekam dalam bentuk seperti itu, maka mereka batal puasanya. Tapi imam yang tiga yang lainnya mengatakan keduanya tidak batal. Jadi jumhur mengatakan tidak batal. Baik. Wal ima'in mubasyarah. Yani inma bi mubasyarah. Yani bersentuhan kulit atau dia mencium. Lalu keluar mani, maka dia batal puasanya. Tapi para ulama mengatakan dia wajib menahan diri sampai waktu berbuka, dan dia harus mengganti puasa pada hari tersebut dengan qadha. Terus فإنما يجب فصلت يصوم شهرين متتابعين فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا. Kecuali bagi orang yang berbuka karena sebab jima. Orang yang jima maka dia qadha dan memerdekakan budak. Kalau dia tidak mampu maka dia tidak dapatkan budak untuk dimerdekakan, maka dia berpuasa 60 hari. 2 bulan berturut-turut sebagai hadnya, ya, sebagai hadnya. Atau kalau dia tidak mampu juga, maka dia memberi makan 60 orang miskin. Nah, dalam hal ini dilihat yang awal dulu, puasanya diqadha dan dia memerdekakan budak dulu, kemudian kalau dia enggak mampu baru pindah yang kedua. Puasa 2 bulan berturut-turut. Udah puasa 2 bulan berturut-turut, hari ke-59 atau hari ke-58 batal. Coba lagi puasa 2 bulan berturut-turut, hari ke-57 batal lagi, terus makin lemah, enggak mampu juga, lanjutkan, maka beri makan 60 orang miskin. Makanya jangan sembarangan. Terus. Fakna ushari bapak imam sama. Fa'in nama atau amahumu Allah. Ya, siapa yang puas makan atau minum dalam keadaan puasa dan itu tadi dia lupa, enggak sengaja, maka lanjutkan puasanya, itu tidak membatalkan puasanya, tidak ada qadha, tidak ada fidyah, puasanya tetap sah, kecuali kalau dia lanjutkan. Asalnya lupa, terus keenakan gitu ya. Puasa ya? Oh iya, udah tanggung lah. Batal puasanya. Terus. Qul la yajalu an-nasu bi khairin ma ajjalu fitr. Baik, ini di antara sunah-sunah puasa. Nabi SAW mengatakan seorang manusia itu selantiasa dalam keadaan kebaikan selama dia menyegerakan berbuka. Yang dimaksud dengan menyegerakan berbuka, ketika sampai waktu untuk berbuka, segerakan berbuka, bukan ditunda. Bukan maksudnya menyegerakan berbuka tadi, berbukanya jam 6, dia makan jam 5. Itu bukan menyegerakan berbuka itu. Itu buru-buru berbuka, ya Arsia. Kelakon waktu kecil gitu. Baik. Sahur itu adalah apa yang dimakan. Itu sahur. Ya. Tasaharu, bersahurlah kalian, karena sesungguhnya di dalam makanan sahur itu terdapat keberkahan. Ya, di dalam makanan sahur itu terdapat keberkahan. Ini juga yang disunnahkan. Yang diwajibkan adalah menetapkan niat bagi puasa wajib sebelum fajar sidik. Adapun sahurnya adalah sunnah. Dan sahur itu di waktu sahur. Kapan waktu sahur? Sepertiga malam terakhir itu waktu sahur. Jadi kalau jam 12 malam ngapain makan apa nih? Makan sahur itu belum sahur. Baik. Idza tawa hadhum salim khatir ala tanzim idza yajid salim khatir ala ma'in fa innahu tahur. Dan ini juga sunnah yang ketiga, berbuka fal yuftir ala tamrin, berbuka dengan tamar. Tamar itu kurma yang sudah kering. Kurma, kebanyakan kurma yang dijual di Indonesia ini tamar. Fa in lam yajid fal yuftir ala ma', kalau tidak ada maka dengan air. Air apa? Air bening, bukan air putih ya. Air putih susu ada. Ya, makanya orang Sunda itu lebih tepat menyebutkan ciherang ya. Ciherang kan? Dan cibodas. Ya, bodas tak putih. Dan orang Indonesia salah, air putih katanya. Tolong ambil saya air putih kan? Ya dikasih air bening. Keliru itu. Air putih itu air susu atau minimal air tajin lah gitu ya. Nah, ini sebenarnya kalau fa'innahu turur, karena air tadi, ya air putih lah kita bilang ya, umum saja. Dia suci. Ya, tamar. Nah, sebagian ulama mengatakan, mengkiaskan tamar ini dengan segala hal yang manis. Saya lihat ini tidak tepat. Karena tidak tepat. Tidak semua yang manis itu sama dengan tamar. Karena jenis gulanya saja sudah beda. Ya. Jenis gulanya, kandungan gulanya sudah berbeda. Baik, lanjutkan. Malam yada qawlaz zuhri wal amala bihi wal jahla falaysa lillahi hajatun fi an yada'a ta'amahu wa syarabahu. Lam yada qawlaz zuhr, ucapan dusta, fuhsya dan seterusnya ya, masuk dalam qawlaz zuhr. Qawlaz zuhr itu tidak hanya dusta, ucapan fuhsh, ucapan keji itu masuk di sini. Dan wal amalu bihi, beramal dengannya. Al amal bizur, apa qala zuhur misalnya? Sahadatu zuhur. Apa amal zuhur misalnya? Al qatlu. Apa amal zuhur? Apa qital dan semacamnya. Ya, maka ini semua mengurangi puasa. Dia tidak membatalkan puasa, tapi mengurangi dan nilai atau kadar puasa. Sampai Allah Nabi mengatakan, "Falaisa lillahi hajah fi ayyada'a ta'amahu wa syaraba." Allah tidak ada kepentingan dengan dia meninggalkan makan atau minumnya tadi. Dan wal jahal, al-amal bil jahal. Jadi berbuat seenaknya, tidak memperhatikan perbuatannya. Baik, terus. Mada wa alaihi siyamun sawma anhu waliyuhu. Mada wa alaihi siyam sawma anhu waliyuhu. Ini diantara ibadah yang bisa digantikan. Tapi tidak semua ibadah bisa digantikan. Keliru kalau dikiaskan, sholat dikiaskan kepada puasa misalnya, atau pada haji. Yang bisa digantikan itu puasa dan haji, atau kewajiban terkait dengan harta ya. Bisa digantikan orang yang melunasinya misalnya kalau dia berhutang. Ini ibadahnya di sini. Puasanya bisa di orang lain yang berpuasa atas dia, untuk dia. Tapi dengan catatan alaihi siyam. Siapa yang meninggal dan dia punya kewajiban puasa. Artinya dia sakit misalnya, dia punya kewajiban puasa tidak? Dia sakit dan dia tidak berpuasa dalam keadaan sakit. Dalam keadaan sakit tadi dia punya kewajiban puasa atau tidak? Punya. Hanya karena dengan sebab dia sakit, dia diberikan keringanan untuk menggantikan waktu puasanya di waktu dia sehat. Ternyata sebelum dia sehat, dia sudah meninggal. Jangan matilah. Memang bahasa Arab sama aja, mata-mata, tufia gitu ya. Maka walinya berpuasa atasnya. Nah, cukup salah satunya saja, enggak perlu semuanya. Kalau ada satu anaknya, anaknya satu saja. Tidak semua, dia punya anak 5 yang puasa gitu ya. Bagi-bagi enggak perlu juga kali. Itu saja. Terus. Sirah qawmi yaumi Arafah. Faqal yukaffiru sanata al-madiyata wal-baqiyata. Ini puasa-puasa nafilah. Yang pertama ada puasa hari Arafah. Yukaffiru sanata al-madiyata wal-baqiyata. Ya, ganjarannya dia menjadi kafarat bagi dosa yang setahun telah lewat dan setahun akan datang kalau puasanya diterima. Makanya berharap puasanya diterima. Terus. Menghapus dosa satu tahun yang telah lalu. Terus. Zaka yawman wulidtu fihi wa bu'ithtu fihi aw ruzila 'alayya fihi. Rawahu Muslim. Hadis ini dijadikan dalil untuk merayakan Maulid Rasul. Ini dalilnya lebih lemah daripada sarang laba-laba. Yang merayakan Maulid Nabi sebagiannya enggak puasa Senin Kamis. Atau enggak puasa Senin. Puasa Senin Kamis itu boleh saja orang berpuasa Senin, Kamisnya tidak, atau puasa Kamis Seninnya tidak. Karena puasanya terpisah kan masing-masing. Tidak yang satu tidak menjadi syarat bagi yang lain. Kalau mau puasa Kamis harus puasa Senin, enggak tidak seperti itu. Kalau enggak puasa Senin, puasa Kamis saja batal sama puasa Kamisnya gitu. Enggak. Nah, ini terkait dengan puasa Senin, Nabi mengatakan pada hari itu aku dilahirkan dan aku diutus dan atau diturunkan wahyu kepada mana yang lebih besar? Nabi dilahirkan atau pengutusan Nabi sebagai Rasul? Pengutusan sebagai Rasul. Tapi maulidnya kenapa lahirnya? Yang layak beramai. Mana yang lebih besar atas seorang mukmin, kelahiran Nabi atau wafatnya Nabi? Kelahiran Nabi itu bakal kenikmatan. Bakar rahmat kan? Diutusnya Nabi sebagai Rasul adalah rahmat. Tapi meninggalnya Nabi, terputusnya atau hilangnya sebagian rahmat, rahmat yang besar. Bahkan Nabi SAW mengatakan barang siapa yang ditimpakan suatu musibah, maka hendaklah dia mengingat musibahnya terkait diriku. Apa maksudnya? Musibah yang ditimpakan, yang dirasakan, yang dialami oleh setiap mukmin terkait dengan Nabi, ya ini terkait dengan meninggalnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena tidak ada musibah yang lebih besar atas seorang mukmin setelah musibah yang berkaitan denganku, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadis dikenal oleh Imam Ibnu Majah dan yang lainnya. Hadis Hasan dikenal oleh Imam Ibnu Majah dan yang lain. Ibnu Majah Ahmad seperti ini. Sekarang. Kapan Nabi melahir? Ahli falak dan ahli sejarah, jumhur mereka mengatakan atau kebanyakan mereka mengatakan 9 Rabiul Awal. Kita 12. Kapan Nabi meninggal? 12 Rabiul Awal. Jadi antum merayakan Maulidul Rasul atau antum merayakan wafatnya Rasul? Itu dia. Dengan apalagi dengan bentuk perayaan seperti hari ini. Dengan bentuk perayaan seperti hari ini ditambah lagi itu. Ada kemaksiatannya, ada bid'ahnya ya kan? Kadang ada kekufurannya. Nah, ini. Jadi dalil ini tidak tepat untuk dalil sebagai pembolehan merayakan Maulid Nabi. Juga Nabi juga merayakan. Gimana Nabi merayakannya? Nabi bersyukur dengan kelahirannya dengan berpuasa pada hari Senin, bukan dengan menabuh rebana, bukan dengan menari-nari, bukan dengan menyanyi-nyanyi yang dilakukan dalam momen tahunan, enggak. Tapi dengan berpuasa, puasa toh, enggak ada yang lain. Jadi harusnya ya cukupkan dengan apa yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terus. Thank you. الصوم رمضان ثم أتبعه ستا من شوال قابل قصيام رواه مسلم. الصوم رمضان ثم أتبعه. Sebagian ulama mengatakan ini berfaedah bahwasanya sempurnakan dulu puasa Ramadannya, baru sempurna, baru dilanjutkan dengan puasa enamnya, puasa enam pada bulan Syawal, pada bulan Syawal. Adapun yang dilakukan oleh Aisyah bukan Aisyah mengakhirkan qadha dan mendahulukan puasa enam, tapi Aisyah mengakhirkan qadha tadi. Karena apa? Di bulan-bulan lain selain bulan Syakban, Aisyah sibuk dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, memenuhi hak Rasulullah. Nah, di bulan Syakban Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam banyak puasa, ya, banyak puasa. Jadi tidak banyak waktu bersama Aisyahnya. Akhirnya Aisyah punya waktu yang lapang untuk mengganti puasa Ramadannya. Itu memahami hadisnya. Coba antum lihat dalam Sahih Bukhari. Bagaimana bunyi atau kisah yang dituturkan oleh ibunda kita Aisyah terkait mengapa beliau mengakhirkan qadha Ramadan sampai bulan Syaban. Bukan dengan alasan bulan Syawalnya puasa 6 dulu. Walaupun sebagian ulama mengatakan boleh saja. Boleh saja. Tapi tentu lebih baik jika menyegerakan qadha. Menyegerakan kewajiban bil faur. Terus. Ini yang kita sebut dengan puasa ayam wujud. Puasa 13, 14, 15 pada bulan Qomariyah, bukan bulan Syamsiyah. Bukan tanggal 13 Juli puasanya, enggak. Tapi 13 Muharram, 13 Safar, misalnya seterusnya. Ini juga diriwayatkan dari Abu Hurairah bahwasanya Nabi SAW berwasiat untuk tidak meninggalkan witir sebelum tidur, kemudian salah satu puasa 3 hari pada setiap bulannya. Terus. Ini puasa-puasa yang dilarang. Pada asalnya puasa boleh pada hari manapun, kecuali hari-hari memang dilarang oleh Nabi SAW. Di antara yang dilarang adalah puasa pada hari fitr dan hari nahar, sampai akhir hari tasyrik. Ya, ini puasa yang haram. Terus. Ayam sembilan dosis bin Muhammadullah balik rindillahi azza wa jalla wa muslim. Apal la yasumna hadisnya maljumati illa ayyasumna yuhan akurawu awal jumatahi. Ini mengkhususkan hari Jumat saja untuk puasa. Ini yang dilarang. Ujuk-ujuk puasa Jumat. Tapi kalau dia puasa, misalnya dia memperbanyak puasa pada bulan Syaban dan hari Jumat dia berpuasa, tidak masalah. Atau puasa Asyura pada hari Jumat, tidak masalah. Terus. Dalam riwayat yang lain dengan ungkapan atau fi riwayatin zada wa man qama ramadhana iman wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Jadi ada tiga. Man shoma ramadhana iman wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Wa man qama ramadhana iman wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Wa man qama lailatal qadri iman wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Puasa pada bulan Ramadhan, qiyam Ramadhan, qiyam lailatul qadr. Yang dimaksud dengan qiyam lailatul qadr ini bukan sholat khusus malam lailatul qadr, tapi bagian dari sholatnya, sholat ramadannya atau sholat malamnya yang dia lakukan pada malam lailatul qadr. Jadi bukan membuat surat sholat baru, ya. Ada nanti ada broadcast ini biasanya WA, kalau dulu zaman-zamannya BB, ya, puasa dan siang lailatul qadr dengan cara begini, nggak ada. Tapi sholat yang itu juga seperti yang dilakukan pada malam-malam Ramadan yang lain. Ufirallahumma taqaddama min dhanbi, kafarat bagi dosanya yang telah berlalu, dengan catatan ibadahnya tadi, shaum dan sholatnya, imanan wahtisaban, dengan penuh keimanan dan ihtisab, dengan penuh perhitungan, mengharapkan wajah Allah sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terus Pembahasan tentang itikaf yakni luzumul masjid li ta'atillah, berdiam atau al-muktu fil masjid, berdiam diri di masjid dalam bentuk taqarrub kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Dan seorang yang i'tikaf, dia cukup dengan duduk di dalam masjid, baik dia membaca Al-Quran atau dia salat sunnah, atau bahkan dia membaca hadis atau membaca pelajaran-pelajaran yang lain. Ini masuk dalam itu semua, tidak mengucapkan. Bahkan kalau pun dia ngobrol-ngobrol saja, ya. Tapi rugi orang niat i'tikaf dari pagi sampaikan pagi lagi ngobrol doang. Apa yang dapat coba? Ya, harusnya perbanyak ibadah. Apakah sholat? Apakah ya kalau puasa nggak mungkin malam kan? Nggak boleh. Apakah membaca Quran atau zikir yang mutlak? Zikir apa saja yang mutlak? Atau dia berdoa atau dia membaca pelajaran, membaca ilmu, buku hadis, buku fikih dan seterusnya, atau membuat majlis mudzakarah. Tapi di antara bentuk i'tikaf yang keliru di kita, i'tikaf identik dengan pesantren kilat Ramadan. Ini juga keliru. Jadi kegiatan i'tikafnya dari siang sampai malam itu kegiatan pesantren. Ini juga bentuk yang keliru. Bukan enggak boleh, enggak. Tapi asalnya i'tikaf itu seorang munajat pada Allah. Ada waktu dia untuk lebih banyak bermunajat pada Allah. Jadi jangan antum bikin program i'tikaf, tapi dari pagi sampaikan malam kegiatan pesantren semuanya. Ya, nggak apa-apa misalnya pagi 1-2 jam kita baca hadis misalnya atau baca tafsir, sore istirahat, malam 1 jam sebentar habis isya misalnya baca tafsir lagi atau baca fikih 1 fasal atau 2 fasal, setelah itu sudah masing-masing. Jangan difulkan, karena haknya, asalnya hak i'tikaf itu antara seorang hamba dan Allah. Kemudian juga yang ditekankan di sini adalah i'tikaf 10 hari terakhir. Yang membatalkan i'tikaf, seorang keluar tanpa hajat dari masjidnya. Maka bagi seorang yang mu'takif, seorang yang i'tikaf, dia tidak dituntut untuk menjenguk jenazah dan seterusnya, menjenguk orang sakit dan sebagainya. I'tikafnya, ya, dengan dia keluar tanpa hajat dari masjidnya itu batal i'tikafnya. Artinya kalau dia mau i'tikaf lagi dan dengan niat yang baru, bukan niat sebelumnya. Kecuali kalau dia keluar dari masjid tadi berkaitan dengan kebutuhannya. Misal dia butuh mandi dan tempat mandi di luar masjid, ya dia keluar untuk mandi. Setelah itu dia masuk lagi ke masjid. Ini insya Allah tidak membatalkan i'tikaf. Atau apa misalnya, hal-hal yang lain memang darurat. Hal-hal yang lain memang darurat. Termasuk yang membatalkan i'tikaf adalah mendatangi istri. Ya, keluar dari masjid masuk rumah kan, itu batal i'tikaf. Maka Allah melarang. Nah Allah mengatakan, wala tubashiruhunna wa antum aqifuna fil masajid. Baik, ini terkait dengan i'tikaf. Terus tidak boleh untuk tasyuddu rihal, melakukan perjalanan yang dengan membebankan diri. Ya, safar jauh kemanapun dengan tujuan apapun, apalagi tujuan ibadah kecuali ketiga masjid. Masjidil Haram, Masjid Nabawi dan Masjid Aqsa. Bahkan ulama mengatakan kalau seorang safar ke Madinah tapi tujuannya kuburan Nabi, maka itu tidak boleh. Tapi kalau tujuannya masjid, kemudian sambil dengan ziarah ke makam Nabi, maka itu boleh. Ya, tujuan utamanya masjid. Mengapa Syekh menutup pembahasan tentang ini dengan hadis ini? Karena kebanyakan orang melakukan tasyaddu rihal pada bulan Ramadan ke makam wali 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ya, ke makam Nabi, ke makam orang soleh dan sebagainya. Maka ini tidak ada dalam syariat untuk melakukan hal ini. Apalagi kalau itu diniatkan ibadah. Dan keumuman orang yang melakukan itu adalah ibadah. Keumuman orang yang melakukan itu adalah ibadah. Maka ini tidak ada kecuali untuk ketiga masjid saja. Kita tasyaddu rihal ke Masjidil Haram, haji ataupun di luar haji, umrah ataupun tanpa umrah, atau ke Masjid Nabawi atau ke Masjid Aqsa, Masjidil Aqsa. Tapi sekarang ke Masjidil Aqsa makin ribet ya. Tapi sampai di sini ada pertanyaan? Lalu bertanya tentang persejarah yang sakit. Yang pertama, apakah ketika orang sakit itu tidak diharapkan sembuhannya, perjalanannya dilaksanakan pada saat bulan Ramadan atau di luar bulan Ramadan? Dan kemudian yang kedua, apabila yang sakit ini kemudian meninggal, apakah sesuatu dibayarkan dengan fidyah atau harus dibayarkan dengan dipuasakan? Dengan dipuasakan. Terkait dengan yang tadi, man mata wa alaihi saum wa waliyuhu, orang siapa yang meninggal dan dia punya kewajiban puasa, maka wali yang berpuasa atasnya, ya. Terkait yang pertama, apakah tadi fidyahnya pada bulan Ramadan juga atau di luar Ramadan? Saya ingat asar dari Anas bin Malik radhiyallahu an. Dan ketika beliau sudah tua, beliau fidyah dengan mengumpulkan 60 orang miskin, 30 orang miskin pada bulan Ramadan. Pada bulan Ramadan. Tentunya bukan siangnya. Tentunya bukan siangnya. Terkait yang kedua, kalau sakitnya memang tidak diharapkan sembuhnya, ini asalnya dia tidak puasa, maka fidyah. Sekalipun dia meninggal sebelum fidyahnya tadi terpenuhi, karena kewajiban atas dia adalah fidyah, bukan puasa. Tapi kalau sakitnya memang diharapkan kesembuhannya, ya, karena kan meninggal nggak mesti sakit yang parah kan, bahkan sakit yang parah pun belum tentu tidak diharapkan kesembuhan kan begitu. Nah, maka ini walinya berkuasa atas dia, Allah malam dilihat kondisi sakitnya. Terus bisa yang dilaksanakan di selasa-selasa masjid, Ustaz. Selasa masjid ya. Apakah itu termasuk bagian masjid atau itikafnya batal karena di luar masjid? Kalau selasa masjid itu memang bagian dari masjid, insyaallah tidak. Insyaallah itikafnya masih sah. Kalau itu bagian dari masjid. Tapi kalau bukan, misalnya bergabung dengan selasar bangunan yang lain, misalnya bagiannya Allah. Yang jelas i'tikaf itu di dalam di masjid. Makanya nanti masjid juga, batas masjid itu bukan dibatasi tembok. Itu yang lebih, ya itu yang lebih hati-hati. Masjid itu bukan dibatasi tembok. Tapi mana bagian masjid itu yang mana? Seperti ini, insya Allah bagian belakang itu masih bagian dari masjid. Tidak boleh berjualan di situ. Tidak boleh berjualan di situ. Maka di situ pun boleh i'tikafnya di selasar depan ini, insya Allah masih bagian masjid. Tidak boleh itu berjualan di situ. I'tikaf di situ sah. Allah maha. Hadis Anas tadi bisa dilihat dalam Sunan Abu Dawud dan yang lainnya. Ya. Beliau mengumpulkan manusia 30 orang setelah usianya lebih dari 100 tahun. Sudah sepuh banget. Dia mengumpulkan orang pada awal Ramadan. Pada malam awal Ramadan. Awal malam Ramadan 30 orang beri makan. Jadi tidak perlu juga untuk satu hari satu orang. Ya, satu hari enggak. 30 orang kumpulkan sekaligus. Nah, Anas lakukan adalah fi awwali lailatir Ramadan. Itu tadi. Kalau memang masuk Anas ini ilatnya adalah kibar. Kibar. Tua. Nah, masuk serupa dengan ini adalah orang yang sakit ya, la yurja qoro. Sudah cukup? Ada lagi? Ini kayaknya jawabannya saya tidak tahu. Ada bertanya nanti masalah yang mulai sama Anas dan Isan. Kalau kalau berarti boleh kan kita berpikir satu kali waktu. Boleh. Jadi tidak ada hajat untuk satu hari satu hari. Tidak ada kemudian. Yang penting memberi makan 30 orang miskin. Satu hari itu satu kali makan. Nah, kalau kita kumpulkan 30 orang pun dalam satu hari itu cukup. Dalilnya apa? Perbuatan sahabat tadi saja tidak ada yang menginginkan. Tidak ada yang menginginkan. Allah mana? Bukan kalau misalnya dia itu tidak ada orang kesembuhan. Tidak ada yang dia. Nah, tapi ternyata kalau yang mau tahu dia sendiri. Apakah yang dia bisa gitu tuh? Ya, mungkin ya. Gak bisa gitu ya? Sesuatu itu dalam pembahasan ini, yurja waruhu atau tidak, itu dia dengan zan walib. Dengan zan walib. Bukan dengan prasangka saja. Bukan dengan syakwa sangka, tapi dengan zan ghalib. Dia ini sudah sangat kepayahan, dia lemah, sakit dalam keadaan, dia sakit dan dia dalam keadaan lemah ketika sakit. Wah, ini sakit entah kapan sembuhnya, enggak tahu kita. Nah, tapi kalaupun sudah terjadi yang seperti itu dan dia sehat, wallahu a'lam, lebih baik bagi dia untuk qada. Itu ihtiyat, itu lebih hati-hati. Iya. Walaupun misalnya di awal Ramadan, karena ini sudah masuk Ramadan, ini tidak diharapkan lagi kesembuhan setahun ke depan juga. Malah kemungkinan meninggal gitu ya. Maka dibayar fidyahnya di awal atau di pertengahan Ramadan tadi. Kemudian ternyata selesai Ramadan, sembuh ternyata. Ya, ya dia lebih baik untuk berpuasa. Allah mana. Awal dia balik itu belum berpuasa. Nah, itu bagaimana cara qadanya? Allah alam, tidak ada qada dalam hal ini. Ketika kewajiban itu berbatas waktu, ketika kewajiban berbatas waktu, lewat waktunya tidak ada qadha baginya. Ya. Walaupun ini dipegang oleh sebagian ulama mengatakan untuk kasus tertentu, misal salat yang sengaja ditinggalkan, dia salat misalnya udah 2 hari yang lalu dia tinggalkan salat, maka dia hari ini enggak salat. Dan ini sebagian. Yang dipegang adalah kalau yang misalnya dia sudah umur 30 tahun atau 40 tahun. Ketika dia berumur 16 tahun atau 15 tahun, dia enggak puasa. Maka kafaratnya adalah dia tobat kepada Allah. Kafaratnya adalah tobat kepada Allah. Allahu a'lam. Kecuali kalau dia tidak puasanya Ramadan terakhir kemarin. Tapi kalau yang sengaja tidak puasa, sebagian orang mengatakan tidak ada kobok bagi dia. Yang sengaja ya, sengaja. Dia tahu dia punya kewajiban puasa, tapi dia sengaja untuk tidak berpuasa. Maka kafaratnya adalah tobat. Yang kobok tadi, dia tidak melakukan puasa, atau dia tidak melakukan ibadah tadi, dengan sebab ajuz. Dia terhalang untuk itu. Apakah dia kurang sehat, apakah dia pingsan, apakah dia... Terusnya itu Allah. Baik, sampai di sini alhamdulillah selesai kita sampai kitab usiam. Dan konon katanya ini pertemuan terakhir kita semester ini. Pertemuan terakhir semester ini sudah sampai baru setengah kitab. Kira-kira ya, belum ya. Baik. Ya. Semoga apa yang kita baca, yang kita pelajari menjadi hujah bagi kita, bukan hujah yang akan menyerang kita. Dan kita minta kepada Allah adalah tambahan ilmu, tambahan kefahaman dan keberkahan dalam itu semua. Semoga ada kesempatan lain lagi untuk melanjutkan ini. Wassalamualaikum. Subhanallahi wa bihamdihi ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.